Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, masih pada kitab Al-Mu'amalah. Qala al-babu tsamin asyar al-ariyatu. Bab yang ke-18, Arya pinjaman. Qala fihi iddatu masail, al-masalatul ula maknaha wa adillatu masru'iyatiha. Qala al-awwal maknaha al-i'aratu ibahatul intifa' bisyai'i ma'a baqa'i 'ainihi. I'arah pinjaman adalah memperbolehkan memanfaatkan sesuatu dengan tetapnya zatnya, dengan tetap zatnya, manfaatnya dipakai, dimanfaatkan, zatnya tetap. Wal ariyatu hiya al ainu al ma'khudhatu lil intifa, sedangkan ariyah itu adalah zat yang diambil manfaatnya, yang dipinjam, zat yang dipinjam. Qala ka'an yastahiro insanun min akhara sayyaratahu liyusafira biha, liyusafira biha thumma yu'iduha ilaihi, seperti seseorang meminjam dari orang lain mobilnya untuk safar, kemudian selesai dikembalikan mobilnya, hanya manfaatnya. Taib. Qala sani adillatu masru'iyatiha wa hiya masru'atun mustahabbah. Maka ariyah pinjaman ini disyariatkan dan disunnahkan berdasarkan keumuman sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Memberi pinjaman itu termasuk perbuatan bir, ya. Wa qala ta'ala wa yamna'unal ma'u. Sebaliknya, Allah mengecam, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mencegah memberi pinjaman, tidak mau memberi pinjaman perkara-perkara yang remeh, ya. Perkara-perkara yang ringan. Qala wal murad ma yasta'iru al-jiranu min ba'dihim. Al-ma'un, ya. Adalah yang dimaksud adalah apa-apa yang dipinjam oleh tetangga dari sebagian yang lain dari tetangganya, kal awani wal kudur wanah widalik, seperti ania, ya, wadah, wadah minum, wadah makan, kudur, kemudian panci, tempat masak, ya, alat masak, ya, dan yang semisalnya. Ketika itu ditahan, dicegah, tidak boleh minjami, maka dicela, ya. Taib. Maka menunjukkan bahwasannya sebaliknya, kalau dia mudah, ringan, berarti dia terpuji, ya. Faqad dhammahumullahu subhanahu wa ta'ala liman ihimul ariyah. Allah mencela mereka karena mencegah, menahan dari memberi pinjaman, ya. Fadalla dhalika ala annaha mustahabbatun mandubun ilaiha. Maka itu menunjukkan kalau mencegah itu tercela, berarti kalau memberikan pinjaman kepada orang lain itu perkara yang disunnahkan, perkara yang disenangi, ya. Qala warawa Sufyan ibni Umayyah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yauma Hunain. Dan Rasulullah SAW pernah meminjam kepada Sufyan bin Umayyah baju-baju besi untuk berperang di perang Hunain, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talha radhiyallahu anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kuda, ya. Kalau sekarang kendaraan, ya. Dari Abu Talha. Taib. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutuha al-awwal an yakunal mu'iru wal musta'iru ahlan litabarru'i syar'an. Wal ainul mu'aratu milkan lil mu'iri. Orang yang meminjami dan orang yang minta pinjaman, ya. Orang yang meminjami dan orang yang meminjam itu kedua-duanya adalah orang yang sah. Perbuatan tabarruknya, ya. Tabarruk itu perbuatan sukarela yang memberi, mengasih, memberi hadiah, ya. Itu tabarruk, ya. Nah, kalau dia boleh tabarruk, berarti boleh meminjamkan, boleh meminjam, ya. Walainul mu'aradu milkan lil mu'ir, demikian pula barang yang dipinjam itu adalah milik dari orang yang meminjami, ya, orang yang memberi pinjaman. Baik, qala sani antakunal ainu al mu'aradu mubahatun nafi. Syarat yang kedua, barang yang dipinjam itu barang yang mubah faedahnya. Manfaatnya perkara yang mubah. Fala tasihu li aratu li ghina'in wa nahwihi. Maka tidak sah pinjaman untuk perkara-perkara yang terkait dengan nyanyian, ya. Alatnya nyanyi, alat musiknya, tempatnya, teropnya, dan seterusnya yang terkait dengan ghina. Wala tasihu isti'aratu ina'in min dhahab aw fiddatin disurbi fihi. Demikian pula tidak sah pinjaman, meminta pinjaman wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk minum, ya, gelas, cangkir dari emas, ya. Karena secara syar'i tidak boleh memanfaatkan cangkir yang terbuat dari emas untuk minum, ya, cangkir yang terbuat dari perak untuk minum, ya. Maka itu manfaatnya tidak boleh secara syar'i, ya. Qala wa kadza sa'iru ma yuhramu al-intifa' bihi syar'a. Demikian pula seluruh perkara yang diharamkan manfaatnya secara syar'i, maka tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh meminjam. Baik, qala salis antab qal ainul mu'aratu ba'dal intifa'i biha. Syarat yang ketiga, zat barang yang dipinjam yang diambil manfaatnya itu barangnya tetap, ya, tidak berkurang, ya. Baik. Fa'inkanat minal a'yan allati tastahliku kat'am fala tasihu i'aratuha. Jika zat barangnya itu adalah barang yang akan hilang, akan habis seperti makanan, ya, kalau dimakan ya habis, sudah dimanfaatkan sudah habis zatnya gitu, ya. Maka tidak sah pinjaman padanya. Baik, qala al-mas'alatu tsalitsah ba'dul ahkamil al-mutaliqati biha. Sebagian dari hukum-hukum yang terkait dengan ariyah. Qala al-awwal la yajuzu lil musta'ir i'aratul 'ain allati sta'araha. Orang yang meminjam tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain, ya. Dia minjam, kemudian dia pinjamkan lagi. Kenapa? Li'annahu ghairu malikin laha, karena dia bukan pemilik barang itu, ya. Dia bukan pemiliknya. Wa kadza la yajuzu lahu ta'jiruha. Demikian pula kalau meminjamkan kepada orang lain tidak boleh. Demikian pula menyewakannya, disewakan ke orang lain. Dia minjam ke orang, setelah dapat dia sewakan, ya. Maka tidak boleh. Illa idza adzinal maliku bidzalika, kecuali jika pemiliknya mengizinkan, tidak apa-apa, ya. Kamu manfaatkan, kamu ambil manfaatnya, kamu sewakan, ya, kamu ambil upahnya, ya, maka tidak mengapa dengan izin pemiliknya. Qala tsani annaha amanatun fi yadil musta'iri. Yang kedua, barang pinjaman itu merupakan amanah di tangan orang yang meminjam, ya. Sebuah amanah. Yajibu an yuhafidhu 'alaiha, maka wajib peminjam untuk merawat, menjaga barang pinjamannya. Wa yarudduha salimatan kama akhadhaha. Kemudian dia kembalikan dengan keadaan baik, ya. Tidak cacat seperti dia mengambilnya. Qala fa in ta'adda aw farrata dhaminaha. Kalau dia taati, ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh pada barang pinjamannya. Pinjam motor dibuat ngangkut kayu balok misalkan kuat besar, ya, rusak motornya, maka ini tadi, ya, melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Au farata atau tafrit, ya, meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan, ya, motor yang harus ganti oli misalkan, tidak diganti olinya, ya. Maka kalau rusak maka dia domin, ya. Menanggung ya kerusakannya. Taib qala asalis al-i'aratu akdun ghairu lazimin. I'arah adalah akad yang tidak lazim. Yakni maknanya falil mu'ir arrujuk bihi mata sya'a. Kedua belah pihak boleh membatalkan akadnya. Orang yang memberi pinjaman boleh meminta, ya sudah dipinjami kemudian diminta, ini barangnya tak minta lagi. Malam yadur al bil musta'ir, selama tidak bermadarat kepada orang yang meminjam, ya. Minjam motor untuk satu daerah misalkan, baru setengah perjalanan diminta misalkan, ya. Baik. Fa'in adharra bihi lam yajuzir rujuk. Kalau bermadarat bagi peminjam, maka tidak boleh bagi pemilik barang untuk memintanya. Baik. Qala arabi tantahiyal iraratu wa taruddul ariyah bi umurin. Berhenti, berakhir pinjaman itu, dan telah kembali pinjaman itu dengan beberapa perkara. Qala mutalabatul malik bidzalika, yang pertama adalah dengan permintaan dari pemilik, diminta lagi barangnya, ya. Walau lam tayatahaqqaq ghardul musta'iri minha, walaupun tujuan peminjam belum terlaksana, belum tercapai tujuannya, ya. Tetapi sudah diminta, ya. Maka berakhir pinjaman itu. Qala wa bin qida'il ghardi minal aini al mu'arati, ya. Yang kedua, berakhirnya tujuan dari zat yang dipinjam, ya. Dipinjam untuk mengerjakan suatu pekerjaan, gitu. Pekerjaannya selesai, ya. Sudah berarti pinjamannya selesai, gitu. Berhenti, harus dikembalikan, ya. Baik, qala in qida'il waqti idza kanatil ariyatu mu'aqqata. Yang ketiga, batas waktunya sudah berakhir kalau diberi waktu, ya, kalau diberi jangka waktu. Ini saya pinjam sehari misalkan atau sepekan, ya. Dengan berakhirnya waktu maka berakhir pinjamannya. Taib qala arabi, yang keempat, mautul mu'ir awil musta'ir li butlani li arati bidzalika. Kematian salah satu dari orang yang meminjami atau yang meminjam, ya. Karena dengan matinya salah satunya itu akad i'arah itu batal, ya. Baik. Qala khamis al musta'iru fil istifa'i annafi kal musta'jir. Orang yang meminjam dalam menunaikan, memenuhi manfaat dari barang pinjaman, ya, itu seperti orang yang menyewa, ya. Dia pinjam alat, misalkan alat tukang, ya, pasah atau yang lainnya, ya. Maka boleh dia mengambil manfaat dari pasah itu untuk mengerjakan sesuatu dari yang dia butuhkan. Maka dia hukumnya seperti orang yang menyewa, ya, mengambil manfaat dari barang pinjamannya seperti orang yang menyewa mengambil manfaat dari barang yang dia sewa, ya. Lahu an yantafi'a binafsihi. Maka boleh bagi dia mengambil manfaat dari barang pinjaman itu dengan dia sendiri, dia kerjakan, dia pakai sendiri. Wa biman yakumu maqamahu, atau orang yang menduduki kedudukan dia. Bak pinjem barang alat tukang, dia tidak bisa nukang, ya. Dia berikan kepada tukangnya, gitu. Maka yang memanfaatkan barang pinjaman itu tukangnya, bukan dia, gitu, ya. Ini orang yang menduduki kedudukan dia. Wa dzalika li milkihi at-tasarrufu at-tasarrufa fiha bi'idzni malikiha, karena peminjam itu dia punya hak, ya. Punya hak untuk memakai, mengelola barang pinjamannya itu dengan izin dari pemiliknya, ya. Seperti penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan barang yang disewa dari pemiliknya, ya. Taib, ini al-ariyah, ya. Yang ini lebih khusus pada benda, ya benda zat, ya. Sedangkan yang sebelumnya qard, ya pinjaman, itu lebih pada harta, ya. Yang kalau ariyah itu ainnya dikembalikan, zatnya dikembalikan, ya. Motor, ya, sepeda, zatnya dikembalikan. Kalau qard itu nilainya yang dikembalikan, pinjam 100 ribu, ya, misalkan. Maka yang dikembalikan ya nilai 100 ribu, tidak harus uang yang dipinjam yang dikembalikan, gitu, ya. Itu pada bab qard yang sebelumnya, ya. Kalau ariyah ini lebih pada zat yang dipinjam, ya, pinjaman pada barang. Ya. Taib qard sama ariyah ya sama, terjemahnya pinjaman, ya, sama-sama pinjaman. Ya. Taib. Qala al-babu tasi asyar ihya ul-mawat. Bab yang ke-19 dari kitab Mu'amalah adalah menghidupkan tanah yang mati. Ya. Wa fihi iddatu masail al-masalatul ula fi maknahu wa hukmuhu. Al-awwal maknahu al-mawatu lughatan huwa ma la ruha fihi. Mawat itu jamak dari mayit adalah sesuatu yang tidak punya ruh. Wal muradu bihil ardul lati lam tu'ammar wala malika laha. Yang dimaksud di sini adalah tanah yang tidak dikelola, tidak diolah, dan tidak ada pemiliknya. Ya. Tidak ditanami, tidak dipagari, ya. Tidak dibersihkan rumputnya. Ya. Qala fil istilah huwal ardul munfakatu anil ikhtisasati wa milki maksumin. Secara istilah adalah tanah yang lepas dari kekhususan, dari kepemilikan seseorang secara khusus. Dan kepemilikan orang yang terlindungi. Orang yang terjaga darah dan hartanya. Taib, bahwal ardu Al-ghurabul lati lam yajri 'alaiha milkun li ahadin, yaitu tanah yang khurab, yang tidak terbengkalai, ya, tanah yang tidak diurus, ya, yang tidak berlaku padanya, tidak ada padanya kepemilikan seseorang, ya, tidak ada tandanya, ya. Tidak ada pagarnya, tidak ada tanamannya, ya. Tidak ada saluran airnya. Baik, yang menunjukkan adanya pemilik. Walam yujad fiha atharu imaratin, dan tidak terdapat pada tanah tersebut bekas-bekas telah dimakmurkan, ya. Bekas dihuni, bekas ada bangunan atau bekas ditanami. Ada tanaman buah misalkan. Qala awjita fiha atharu milkin wa imaratin. Demikianlah tidak didapati padanya bekas kepemilikan, ya, dan bekas dimakmurkan. Walam yu'lam laha malikun, dan tidak diketahui adanya pemilik. Ya. Baik. Ini al-mawat, ya, tanah yang mati, tanah kosong. Qala asani hukmuhu wa adillatuhu, hukumnya secara syariat dan dalilnya. Wal aslu fihi qawlu sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardon maitatan fahiya lahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu milik dia, itu hak dia. Maka orang dulu kalau mau memiliki tanah, ya tinggal bersihkan, tinggal ngerawat, tinggal ngasih pagar, yang ngetikkan si tanaman itu milik dia. Qala walai sali irkin dolimin hakun. Rasul menyatakan, dan tidak ada keringatnya orang dolim itu hak. Yakni usahanya orang dolim itu tidak ada artinya. Yakni kalau tanah itu sudah ada pemiliknya, kemudian dia tanami, dia bangun, maka tanaman dan bangunnya tadi tidak ada nilainya, tidak teranggap. Gitu. Qala wal irqu dhalim an yati ar-rajulu ila ardin qad ahyaha ghayruhu fa yaghrisu fiha aw yazra'u liyastawjiba bidzalikal ard. Keringat orang dolim itu maksudnya adalah seseorang mendatangi sebuah tanah, ya, sepetak tanah untuk dia tanami, dia hidupkan, ya, dia tanami, dia bangun, supaya nanti menjadi milik dia. Padahal itu tanahnya milik orang lain, gitu. Milik tanah sudah ada pemiliknya. Maka itu keringat orang zalim, ya. Yakni usaha atau pekerjaan orang zalim itu tidak teranggap. Qala wa qad yakunu lihya mustahabban li hajatin nas wa dawabi wa nafihim. Terkadang menghidupkan tanah yang mati itu sunnah karena kebutuhan manusia, ya. Kurang bahan makanan, maka butuh lahan untuk menanam tanaman pangan, ya. Atau untuk manfaat ternak-ternak mereka, ya. Ternaknya kurang makanannya, butuh lahan untuk menanam rumput, ya. Menanam tanaman pakan untuk ternak, ya. Baik. Qala liqali sallallahu ahya ardon maitatan falahu fiha ajr wa ma akalahul awafi fahuwa lahu shadaqah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, ya, tanah yang gersang, tandus, tidak berpemilik, maka dia mendapatkan pahala. Dan apa yang dimakan oleh binatang, ya, oleh binatang liar, ya, maka itu teranggap sedekah bagi dia, ya. Dia hidupkan tanah yang kosong tadi, diberi tanami tanaman buah, ditanami biji-bijian, ya, untuk manusia atau untuk binatang, kemudian dimakan binatang liar, maka itu sedekah bagi dia nilainya, ya. Tidak sia-sia. Qalal masalatu tsaniyah syurutuhu wa ma yahsulu bihi. Syarat menghidupkan tanah yang mati dan bagaimana teranggap menghidupkan tanah yang mati itu, ya. Qala yustaratu li sihhatihi ya ilmawat syartani al-awwal annahu lam yajri 'alal ardi milku muslimin. Nah, yang pertama bahwasanya tidak berlaku pada tanah tersebut, ya, kepemilikan seorang muslim, ya. Yakni tidak ada milik orang muslim yang berada di tanah tersebut, ya. Itu tadi dari irigasinya, tanamannya, ya, pagernya, ya. Atau apa saja yang ada di tanah itu, ya. Fa in jara dzalika haruma ta'arrud laha bil ihya illa bi idzin syar'i. Kalau ada, ya, ada barang muslim yang menunjukkan tentang kepemilikannya, ya, maka orang lain tidak boleh untuk mengambilnya, ya, menghidupkannya, memakmurkannya, kecuali dengan izin secara syar'i, ya. Taib, izin syar'i, ya, diambil dengan keridhaan dari pemiliknya, ya. Taib, qala asani an yakunal muhyi muslima. Fala yajuzu ihya'ul kafiri mawatan bi daril Islam. Yang kedua, yang menghidupkan tanah itu adalah orang muslim. Tidak boleh orang kafir itu menghidupkan tanah di negeri Islam, ya. Baik. Qala wa yasulul ihya bi umurin. Kemudian terrealisasi menghidupkan tanah itu dengan beberapa perkara. Dia teranggap sebagai muhyil mawat, ya, yang menghidupkan tanah yang mati. Itu dengan apa? Qala al-awwal idza ahatahu bihaitin mani'in mimma jarat bihil adatu faqad ahyahu. Seseorang yang memagari tanah, ya, dikasih pagar, ditanami tanaman pagar misalkan, ya, atau ditancepi bambu, ya, atau dikelilingi batu, ya, disusun batunya, diluruskan, itu, atau dengan sesuatu yang secara adat, secara uruf, itu teranggap sebagai memagari, ya, sebagai pagar, itu teranggap sebagai pagar, gitu. Baik. Maka berarti dia adalah telah menghidupkan tanah tadi, gitu. Dengan memagari tadi dikasih tanda, ya, persegi misalkan, ya. Qala liqaulihi sallallahu ahata haita 'alal ardi fahyalahu. Berdasarkan sabda Rasul, barang siapa yang memagari satu kebun, satu tanah, ya, satu petak tanah, maka itu milik dia, ya. Itu tadi syaratnya, tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, tidak ada tanda kepemilikan Muslim, ya. Kemudian dia pagari, dia tandai, ya, dengan sesuatu yang teranggap sebagai pagar di daerah tersebut, ya. Maka sudah teranggap sebagai pemiliknya. Taib qala sani idza hafara fil ardil mawati bi'ra fa wasala ilal ma faqad ahyaha. Yang kedua, teranggap sebagai pemilik, sebagai orang yang menghidupkan tanah mati, jika dia menggali sumur sampai keluar airnya, ya, baik dalam atau tidak, kalau daerah yang dangkal airnya, dia gali 2 meter, sudah keluar airnya, kemudian dia kasih tanda pagar ini sumur, misalkan, ya, maka dia sudah menghidupkan tanah tersebut, sekelilingnya milik dia, ya. Qala wa illam yasil ilal ma fa huwa al ahaqqu min ghairihi. Kalau sumber airnya dalam, dia gali belum sampai ke sumber air, ya, maka dia orang yang paling berhak terhadap tanah tadi, ya. Wa kadzalika law hafara fiha nahron. Demikian pula kalau dia mengalirkan aliran dari sungai, ya, ada sungai di atasnya, kemudian dia kasih aliran, ya, tidak dia kasih parit, ya, supaya airnya sampai ke tanah tadi, ya, maka dia telah memiliki tanah tadi, ya. Taib qala sa'alis idza awsala ilal ardil mawati ma'an ajrahu min ainin aw nahrin aw ghairi dzalik faqad ahyaha bidzalika. Yang ketiga, demikian pula kalau dia menghubungkan ke tanah yang mati itu air, ya, yang dia alirkan dari sumber, ya, sumber air dari sungai atau yang lainnya, ya, dari danau atau dari bendungan, ya, maka dia telah menghidupkan tanah tadi, dia berhak memilikinya, ya. Taib qala rabbi idza gharasa fiha syajara. Yang keempat, kalau dia menanam di tanah tersebut pohon, ya, pohon jati yang diambil kayunya, pohon mauni misalkan, atau pohon buah, ya, pohon mangga, pohon kelapa, ya. Wa kanat qabla dzalika la tasluhu lil gharasi fanaqaha, yang sebelumnya ndak bisa ditanami, ya. Rumput liarnya lebat, ya, ndak akan tumbuh tanaman-tanaman yang baik, tanaman yang manfaat. Kemudian dibersihkan, baru ditanami tumbuh, ya. Kalau gharsuha faqat ahyaha, maka dengan membersihkannya tadi, menanaminya itu, berarti dia telah menghidupkan tanah tersebut, itu menjadi milik dia. Kalau khamis wa minal ulama man qala innal ihya'a la yaqifu inda hadhil umur. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya menghidupkan tanah yang mati itu tidak terbatas dengan perkara-perkara ini saja, ya, memagari, menggali sumur, mengalirkan air, atau menanami tumbuhan, tanaman, tidak itu saja. Qala wa yarji'u fihi ilal urfi, maka kembalinya kepada adat, ya, kepada kebiasaan di tempat tersebut. Fama addahun nasu ihya'an fahuwa ihya'un. Maka kalau di tempat tersebut teranggap dia menghidupkan tanah, dia sudah memiliki tanah tadi, ya, dengan menandainya, misalkan dikasih patok, ya, dikasih tanda, atau ujung-ujungnya dikasih tanaman tertentu, ya, pohon palem misalkan, ya, taib, atau pohon pinang, ya. Kalau tumbuh pohon pinang dari sini sampai sana, maka antara pohon pinang ini milik saya, misalkan. Maka itu teranggap sebagai menghidupkan tanah, ya. Wa ma la yu'addu ihya'an fala yu'tabar. Sedangkan yang tidak teranggap di daerah tersebut sebagai menghidupkan tanah, tidak teranggap, ya, tidak teranggap memiliki, ya. Taib. Kalau di daerah Rio dulu katanya itu dia apa ngelempar biji pinang itu, ya, sampai mana biji pinang itu tumbuh nanti, ya, maka itu tanah saya gitu, ya, dengan adanya pohon pinang, ya, karena sebelumnya hutan pohon-pohon hutan itu, ya. Nah, kalau ada pohon pinangnya, itu berarti tanda ada orang yang sudah nanam di situ, gitu ya. Berarti ada pemiliknya, gitu. Baik, qala la masalatu salisah wa ba'dul ahkam al muta'alliqati bihi. Sebagian hukum yang terkait dengan menghidupkan tanah yang mati. Qala al awal. Man ahya syai'an min ardil mawati faqad malakahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia telah memilikinya, menjadi hak milik dia. Qala li umumil ahaditsil mutaqaddimati, berdasarkan keumuman hadis yang sudah lewat. Wa minha qalu sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan maitata fa hiya lahu. Di antara dalil sabda Rasul, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu milik dia, menjadi milik dia. Taib. Qala asani harimul ma'mur la yamliku bil ihya li anna malikal ma'mur yastahiku murafaqahu, ya. Harim al ma'mur yakni tanah yang di sekitar daerah yang ditempati, ya. Ma'mur itu yang dimakmurkan. Dimakmurkan itu dengan ditempati, ya. Ditempati itu ya bisa dengan kebunnya dikasih tanaman, itu dimakmurkan berarti kan. Nah, sekitarnya barang yang sudah dimakmurkan, itu enggak serta-merta ada orang lain bisa menghidupkan gitu. Bisa mengklaim, oh ini tanah saya, enggak. Maka orang yang memakmurkan tanah itu, dia lebih berhak dengan tanah yang sebelahnya gitu ya. Kalau berarti dia sudah memiliki sebuah tanah, ya, dia makmurkan, dia tempati, atau dia tanami, ya, dia kelola, ya, maka dia lebih berhak dengan tanah sebelahnya itu, ya, kalau masih lapang, masih luas, ya, maka lebih berhak, ya, itu harimul makmur, ya, sekitar tanah yang dimakmurkan, pemilik tanah yang dimakmurkan dia lebih berhak dengan tanah sekitarnya tadi, itu. Qala li anna malikal ma'mur yastahiqu mi murafiq murafaqahu. Orang yang memiliki makmur tadi yang dimakmurkan itu dia berhak dengan sekitarnya, ya, yang mengikuti tanah dia, ya. Kanannya, kirinya, depannya, belakangnya itu murafiqnya gitu ya. Taib qala salis al imam li imamil muslimin ittita'ul ardil mawati liman yuhyiha. Bagi pemimpin muslim boleh untuk memberikan tanah yang mati kepada orang yang menghidupkannya. Ya. Ini yang tergambar pada negeri kita itu pada program transmigrasi. Ya, transmigrasi di tanah yang kosong, mati, tidak ada pemiliknya. Pemerintah memberikan yang mau tinggal di sini dapat 2 hektar misalkan. Yang tinggal di sini dapat 1 hektar. Ya. Itu iktito' namanya ya, dalam syariat. Iktito' itu pemerintah memberikan, memotongkan tanah, diberi, ya, kaplingan, diberi potongan tanah, gitu, ya. Baik, itu syar'i, ya, itu sah secara syar'i, ya. Pemimpin muslim boleh memberikan tanah yang mati kepada orang yang mau menghidupkannya, ya. Menanami tanaman yang bermanfaat untuk manusia dan ternaknya. Qala li hadis Wa'il ibn Hajar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Ya. Rasulullah sallallahu pernah memberikan sebidang tanah kepada Wa'il bin Hajar di Hadramaut, ya. Ya, Hadramaut dengan Madinah itu jaraknya jauh sekali, Mas ya. Baik. Qala Ar-Rabi ya juzu lil imam an yahmiyal ashab bil ardil mawati li bilis sadaqati wa khailil mujahidin. Boleh bagi pemimpin untuk melindungi rumput di tanah mati, ya, untuk unta-unta sadaqah dan kuda-kuda mujahidin, ya. Dijaga, tidak boleh orang ngambil rumput di daerah sini, gitu. Ya, itu yang disebut dengan hima, ya, daerah larangan, ya, daerah terlarang. Khusus untuk makan unta sodakoh atau kudanya para mujahid. Qala idza tajaila dzalik jika dibutuhkan. Qala walam yakun fihi dikun au madaratun alal muslimin, dan dengan dibuatnya hima itu tidak bermadarat bagi kaum muslimin, ya. Walaisa dzalika li ahadin siwa imamil muslimin. Dan perbuatan membuat tanah larangan, ya, tanah yang terjaga, tidak boleh diduduki, tidak boleh ditempati, tidak boleh diambil rumputnya, itu tidak boleh membuatnya kecuali pemimpin muslim. Wa huwa masru'un lil maslahatil 'ammah, dan itu disyariatkan kalau bermaslahat bagi kaum muslimin. Qala fa fi hadisi Ashabi ibni Jusamah marfu'an la hima illa lillahi wa li rasulihi. Qala wa ma'na himahu ay ja'alahu himman ay mahdhuran la li'a la yukrab. Tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Dan makna hima adalah sesuatu yang dilindungi. Itu terlarang untuk mendekatinya. Itu tanah larangan yang tidak boleh mendekat. Karena ini sudah dikhususkan, ya, manfaatnya untuk perkara tertentu. Itu tadi untuk unta sodakoh atau kudanya para mujahid. Ya. Baik, ini Ihya ul Mawat. Qolal babul isrun al ja'alatu. Bab yang ke-20 ja'ala. Itu kalau di tempat kita ya sayembara, ya. Taib wa fi masalatan al masalatul ula ma'naha wa hukmuha al awal ma'naha al ja'alatu iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin mu'ayyan biqatin nadhar an fa'ilihi. Ja'ala adalah kewajiban memberi upah tertentu, ya, kewajiban memberi upah tertentu terhadap perbuatan yang tertentu, amalan tertentu dengan tidak memperhatikan pelakunya, ya. Kewajiban memberi upah. Upahnya sudah tertentu, upahnya sudah pasti jelas, ya, sekian juta misalkan. Amalannya tertentu, ya, perbuatannya tertentu, ya, ngejar apa kuda lepas misalkan, ya, atau mencari motor hilang. Bikotin nadhar an fa'ili, tanpa memperhatikan pelakunya, siapa saja yang melakukannya, siapa saja yang bisa melakukannya, dia dapat dapat upah tadi, dapat iwat tadi, ya, iwat yang maklum tadi, gitu, ya. Ini ja'ala, ya, atau yang miripnya itu tempat kita sayembara, ya. Siapa yang bisa demikian demikian maka dia akan dapat ini dan itu misalkan, itu ja'ala, ya. Qala mithaluhu an yakula. Contohnya seseorang mengatakan man wajada sayyarati al-mafqudati falahu al-furialin. Ya. Seseorang mengatakan siapa yang bisa mendapatkan mobilku yang hilang, ya, bisa mengembalikan mobilku yang hilang, maka dia memperoleh 1.000 rial. Ya. Taib. Ini ja'alah. Ya. Taib. Bagaimana hukumnya? Qala sani hukmuha wa adillatuha. Wahia minal ukut al mubahati syara, maka sayembara ini hukumnya mubah, boleh, ya, secara syariat. Wayadullu alaiha qalu ta'ala walai waliman ja'a bi himlu ba'iri wa nabihi za'im. Dalilnya adalah kisahnya Nabi Yusuf yang sebelumnya telah disinggung ketika kehilangan soknya raja, ya. So alat ukur untuk mengukur makanan ketika itu. Kemudian pegawai kerajaan mengatakan barang siapa yang bisa mendatangkannya, mendatangkan sok yang hilang tadi, himlu ba'irin, ya, dia akan mendapatkan bahan makanan seberat yang dibawa unta, ya, yakni setunggangan unta itu, ya, makan bahan makanannya, hadiahnya itu, gitu, ya. Nah, ini sayembara, ya kan? Taib qala wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari sunnah dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengisahkan sekelompok sahabat maru bihayyin min ahya'il Arab. Mereka safar melewati suatu kampung dari perkampungan orang Arab. Fastadofuhum falam yudayifuhum. Para sahabat, rombongan sahabat ini minta dijamu sebagai tamu, ya. Tetapi tidak diterima, ya. Tidak mau orang kampung tadi, ya. Taib ini kebiasaan yang bagus, ya kan? Seseorang yang melakukan perjalanan, kehilangan atau kekurangan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, maka dia boleh minta dijamu oleh seseorang di tempat tersebut, itu istidofah, ya, minta diterima sebagai tamunya. Nah, tidak mau penduduk kampung tadi, falutigo sayyidul hayyi. Nah, pada saat tersebut, ya mereka tidak tinggal di kampung, ya kan, tidak masuk ke perkampungan tadi. Ya perkampungan Arab itu mungkin di lembah, ya kan, ya sekelompok gitu, ya kan. Nah, yang tidak boleh masuk, tidak diterima sebagai tamu yang tidak masuk, ya. Ya di luar, di gurun, di apa, padang pasir gitu, ya. Nah, pada saat tersebut, pemimpin kampung tersebut disengat binatang berbisa. Faqalu li sahabati hal fikum min raqin. Kemudian mereka bertanya kepada rombongan musafir ini, para sahabat ini, apakah ada di antara kalian seorang ahli ruqyah, ya? Seorang ahli ruqyah, ya. Itu obat dengan doa, ya, dengan doa-doa, dengan kalimat yang thayyibah, ya. Qalu na'am, maka para sahabat menjawab iya. Lakin la nafa'alu illa an taj'alu lana ju'la, ya. Akan tetapi kami tidak mau meruqyah kecuali kalian mau menjadikan imbalan, ya, kepada kami. Karena tadi kita minta dijamu sebagai tamu, kalian tidak mau. Nah, sekarang kalian minta bantuan, kami tidak mau bantu kalau kalian tidak mau apa? Ngasih imbalan. Faja'alu lahum qati'a syahin farokohu. Maka mereka diberi sekelompok, ya, sekelompok kambing, ya. Ini berapa ekor enggak tahu. Al-muhim, mereka punya kelompok-kelompok gitu. Kelompok kambing pertama, kelompok kedua gitu. Nah, itu koti itu sekelompok, ya. Sekelompok kambing. Farokohu, kemudian diruqyah. Farokohu rajulun minhum bi fatihatil kitab fabari ar-rajul. Kemudian diruqyah oleh para sahabat tadi dengan dibacakan surat Al-Fatihah, ya. Nah, ini perkara yang penting, ya. Seorang muslim menyadari, mengimani Al-Qur'an itu obat, ya. Al-Qur'an itu obat. Bukan hanya obat hati, tetapi obat badan, ya. Maka kalau kita sakit, ya, ya berobat dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, dibaca, direnungi, di ayat tidapan, dan berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai obat dari penyakit dia, ya. Walaupun penyakit badan, ya, penyakit jasad. Di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala nabiyyu, ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjur. Mahjur itu ditinggal, ya. Di antaranya apa? Adamu al-istisfa bihi, ya. Adam al-istisfa, ndak meminta obat dengan Al-Qur'an. Itu bentuk salah satu apa? Hajrul Qur'an, ya. Tidak, Allah menyatakan sifaul linnas, ya. Al-Qur'an itu sifa, ya. Qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum wa sifaun, ya. Qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum wa sifaun. Sifa Al-Qur'an itu, ya. Obat, ya. Baik, maka apapun penyakitnya, penyakit rohani atau penyakit jasad, itu obatnya ada dalam Al-Quran, ya. Maka jangan ketinggalan, setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita membaca Al-Quran, itu diantara niatnya kita minta obat dari itu, ya. Berobat dengan Al-Quran itu, ya. Baik. Dan kisah tentang orang sembuh dengan Al-Quran itu sangat banyak, ya. Kalau ya, bisa dicari sendiri. Mungkin ada di sekitar kita, ya. tidak berubah dengan apa-apa, kecuali Al-Quran, setiap saat baca Al-Quran. Dan dia berniat berubah dengan Al-Quran itu, ya. Maka Allah sembuhkan penyakitnya. Ya. Baik. Maka ini diantaranya, ya. Bacaan Al-Fatihah. Orang mungkin Al-Fatihah itu sesuatu yang anak kecil hafal, ya kan? Dianggap sesuatu yang biasa, ya kan? Al-Quran itu ummul kitab, ya. Disebutkan sebagai induk daripada Al-Quran itu. Itu Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu induk dari Al-Quran, ya. Taib. Dan dalam riwayat hadis ini, kemudian Rasul bertanya, dari mana kamu tahu Al-Quran itu sebagai ruqyah, ya. Al-Fatihah itu disebut dengan ruqyah. Di antara nama Al-Fatihah adalah ar-ruqyah, ya. Ar-ruqyah yaitu obat, ya. Obat penyembuh, gitu. Taib. Maka jangan ketinggalan, ya, berubah dengan Al-Quran, ya. Taib, di sekarang apa rame obat dengan obat-obat yang dianggap tradisional yang tidak ada dasarnya, ya kan? Itu nanti sebentar lagi terkuak apa kepalsuannya, kebusukannya, ya. Ada di dekat kita obat yang hakiki, ya. Obat yaitu Al-Quran, ya. Taib. Qala fa'atauhum bisyah, maka mereka itu dalam riwayat yang lebih panjang disebutkan, oh, dia mimbab faedah, ya. Sengat apa bisa binatang gurun itu jauh lebih lebih dahsyat daripada yang ada di sini, ya. Ana pernah apa semut itu, semut besar itu. Itu gigitannya itu kayak kalajengking di sini, ya. Itu semutnya, ya. Nah, lebih-lebih kalajengkingnya, ya. Itu sudah luar biasa sakitnya. Itu bisanya binatang gurun, ya. Nah, pemimpin kampung ini dia sudah diam, tidak bisa bergerak apa-apa. Ketika diruqyah itu dikisahkan seperti unta yang terlepas dari talinya, sudah gerigal gitu, ya. Sudah bangkit, sembuh seperti tidak ada apa-apa itu dengan Al-Fatihah, ya. Taib. Maka Al-Qur'an itu obat, ya. Jangan sampai ketinggalan, ya. Berobat dengan Al-Qur'an, ya. Taib. Maka mereka diberi sekelompok kambing tadi, ya. Faqalu la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah SAW. Tetapi mereka ragu, ini boleh apa enggak, hukumnya itu halal apa haram, gitu kan? Ini upah dari memberi, mengobati tadi, ya kan? Upah dari meruqyah tadi, gitu. Baik. Maka mereka tidak mau ngambil sampai bertanya kepada Rasulullah. Falamma raja'u salu. Maka ketika mereka kembali, bertanya kepada Rasulullah. Faqala lahum, sallallahu alaihi wasallam, khudhu minhum, wadribu lima kum bisahmin. Ya. Ambillah, ya, dari mereka, ya. Itu upah kambing tadi. Kemudian ambilkan aku satu bagian, ya. Jumlah sahabatnya tadi berapa, jumlah kambingnya berapa, kemudian dibagi, ya kan? Satu orang dapat berapa ekor itu. Nah, Rasul dimasukkan satu kelompok, satu bagian gitu. Ini kenapa Rasul beliau minta, ya. Kalau Rasul sekedar ngomong boleh, ya, boleh makan saja, gitu kan? Itu sudah menunjukkan halal, ya kan? Sahabat tentram, ya, mau makan gitu. Tetapi kalau Rasul saja mau makan, ya, beliau makan juga gitu. Ini berarti para sahabat tadi lebih lebih yakin, ya kan? Lebih tentram. Oh, berarti benar-benar halal. Rasul saja makan gitu, ya kan? Bukan karena Rasul wah pengin ada sahabatnya dapat kambing dia minta gitu. Itu enggak, ya. Faedahnya ini, ya. Supaya menenteramkan hati para sahabatnya tadi, beliau saja makan gitu. Berarti mereka mengambilnya itu dengan sangat sangat lapang dadanya gitu kan. Oh, ini benar-benar halal gitu. Rasul saja memakannya gitu, ya. Bukan karena itu tadi minta-minta, ya. Bukan karena minta-minta, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah al-hukum al-ahkamu al-mutaliqatu biha Wa yata'allaqu bil ja'alati al ahkamu taliyah. Ja'alah ini terkait dengan hukum-hukum berikut ini. Baik. Sisi apa? Ja'alahnya tadi, ya kan? Mengobati ini agak tersamar mungkin, ya kan? Ini dari sisi penduduk kampung tadi mencari orang siapa yang bisa mengobati pemimpinku gitu kan. Siapa yang bisa mengobati, nah, dia nanti akan dapat upah gitu, ya kan? Nah, dia datang ke sahabat. Kamu bisa mengobati gitu kan? Itu yakni takdirnya kalau kamu bisa mengobati nanti kamu dapat dapat apa? Imbalan gitu. Itu dari sisi itu berarti apa? Sayembara, gitu kan? Ya. Baik. Ya, apa? Kisahnya seperti tadi, ya. Taib. Maka penduduk kampung itu seolah-olah dia mencari orang siapa yang bisa menyembuhkan pemimpinku, maka dia akan dapat dapat imbalan, itu. Ya, itu dari sisi itu apa? Ini termasuk dari ja'alah sayembara, ya. Taib. Kemudian juklunya upahnya itu dinego, ya kan nego. Oh, upahnya segini loh. Kemudian ambilnya nawar, enggak mau kalau segitu gitu kan, misalkan itu. Saya mau melakukan itu tetapi misalkan tadi nyari mobil. Oh, saya bisa. Tapi kalau upahnya cuma 1.000 enggak mau. Saya maunya 2.000 gitu. Nah, itu boleh, ya kan? Nah, ini juga para sahabat mintanya apa? Kambing ya. Harus ada imbalan kambing itu tadi sekoti itu, sekelompok sekawanan kambing gitu ya. Baik. Dipahami ini ya apa kisahnya ini dalil sebagai bolehnya apa ja'alah ya atau sayembara. Taib qala wa ya'talaqu bil ja'alati al ahkamu ataliyah al awal yustaratu fil multazimi bil ju'li an yakuna sahih at-tasarrufi. Yang pertama disyaratkan orang yang membuat ju'l itu membuat upah sayembara itu orang yang sah tasarrufnya yaitu boleh mengelola harta dia itu bukan orang yang mahjur balabab hajar sebelumnya ya. Taib wa fil amil kemudian pelakunya orang yang beramal yang melakukan sayembara an yakuna qadiran al amal dia mampu melakukan amalan itu ya. Dia punya kemampuan untuk melakukannya gitu. Taib qala tsani an yakuna al amal mubahan. Kemudian yang kedua, amalan yang diperlombakan, yang disayembarakan itu mubah. Ya. Amalan yang mubah. Fala tasihu ala muharramin. Maka tidak sah pada perbuatan yang haram seperti penyanyian. Au sina'ati famrin. Atau membuat khamr. Au nahwihima atau yang semisalnya. Ya. Siapa yang bisa membuatkan khamr sekian maka dapat ini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Baik, qala salis ala yuwaqqatul amalu biwaqtin muhaddad. Kemudian amalannya tidak dibatasi dengan waktu yang tertentu ya. Sayembaranya itu tidak terbatas waktunya. Falau qala man radda jamali ila nihayatil usbu'i falahu dinarun. Lam yasif. Kalau dia mengadakan sayembara itu dengan batas waktu, barang siapa yang bisa mengembalikan untaku di akhir pekan nanti, ya, maka dia dapat 1 dinar, maka ini tidak sah, ya, karena waktunya dibatasi, ya. Baik, qala Rabbi annaha aqdun jaiz. Kemudian yang keempat, bahwasannya ja'alah itu akad jaiz. Likulin minat torfaini fashuha makna jaiz adalah masing-masing dari dua belah pihak boleh membatalkannya kapan dia mau. Qala fasakha hal ja'ilu lil amil falil amili ujratul misli fa in fasakha hal ja'il kalau yang membatalkan itu pembuat sayembara ya yang bekerja tadi sudah berangkat misalkan nyari mobil tadi yang nangkap unta misalkan ya sudah berangkat sudah ngerahkan tenaga sudah ngeluarkan biaya ya tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan dibatalkan oh enggak jadi wes biarkan saja hilang misalkan ya maka falil amil ujratul misli orang yang mengikuti sayembara tadi berhak mendapatkan upah yang semisalnya gitu. Misalkan dia sudah mengeluarkan biaya sekian, kemudian waktu sekian ya. Itu biasanya kalau bekerja upahnya sekian, maka diberi upah yang semisal ya. Wa in fasakhal amil fala syai'a lahu, tetapi kalau yang menggugurkan itu pekerjanya ya. Dia sudah berusaha, sudah ngerahkan tenaga, sudah keluarkan biaya, tetapi dia sendiri merasa lemah. Wah, ini sulit ini ya. Ini enggak bisa, wis. Enggak usah, ya mundur saja ya. Maka enggak ada imbalannya ya. Taib, karena dia menggugurkan hak dia sendiri ya. Taib, ini al-ja'alatu ya. Taib, qala babul hati wal isrun al-luqatatu wal laqit. Barang temuan dan anak hilang. Wa fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula, makna al-luqatati wa hukmuha. Al-awwal maknaha. Al-luqatatu lughatan asyai'ul malqut. Luqatah secara bahasa adalah sesuatu yang dipungut, sesuatu yang diambil ya. Wa hiya ismu syai'i alladhi tajiduhu mulkon fata'khudhuhu. Luqatah adalah nama sesuatu yang didapati tergeletak kemudian diambil ya. Itu barang temuan gitu. Wa fi syar'i hiya akhdhu malin muhtaramin min matya'atin liyahfadzahu aw liyatamallakahu ba'da ta'rifi. Secara syar'i luqatah adalah mengambil harta yang terjaga, harta yang diharamkan, harta yang bernilai ya, dari tempat hilang ya, untuk menjaganya, dijaga supaya nanti kalau pemiliknya datang bisa mendapati barangnya masih utuh, misalkan ya, jam tangan misalkan, handphone misalkan ya, jatuh di jalan ya, diambil. Tujuannya apa? Nanti kalau pemiliknya datang bisa mendapatinya dalam keadaan terjaga. Au liyatamallakahu ba'da ta'rif, atau tujuan mengambilnya itu untuk memiliki setelah diumumkan ya. Batasnya 1 tahun, sudah diumumkan setahun tidak ada yang tidak datang pemiliknya, maka boleh dia memanfaatkannya, memilikinya. Tetapi kalau pemiliknya datang setelah 2 tahun misalkan, pemiliknya yang asli datang, maka dia domin, dia bertanggung jawab mengembalikannya. Taib qala sani hukmuha wa tilatuha wal aslu fiha hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatati dhahab awil warik al-fiddah. Rasul ditanya tentang barang temuan yang berupa emas dan perak. Faqala i'rif wika'aha wa ifasaha thumma arifah sanah. Rasulullah menyatakan, kenali wika itu wadah, ifas itu talinya ya. Ini ibarat untuk memahami barang yang kamu temu itu apa ya, speknya seperti apa gitu ya, kenali ya, kemudian umumkan selama 1 tahun ya. Jangan diumumkan speknya tadi ya, ada barang hilang demikian demikian demikian ya, modelnya demikian demikian, enggak ya. Tapi ada jenis barang ini, HP misalkan, ada HP ditemukan. Barang siapa merasa kehilangan, maka silakan datang. Nah, nanti kalau ada orang ngaku datang, maka ditanya, HP apa yang hilang? Ya, dia sembunyikan speknya itu. Ya, dia pegang, dia kenali barang yang dia temu itu. Ya, speknya demikian demikian. Kalau dia nyebutkan pas sesuai dengan yang ditemukan, maka diberikan, berarti dia pemiliknya. Gitu. Ya, itu makna arif i'rif bika'aha wa ifasoha ya, kenali wadah dan talinya. Itu ya, orang dulu kalau bawa harta itu kan pakai apa, tali dari apa, wadah dari kulit gitu kan, kemudian ditali gitu kan, dan talinya macam-macam gitu kan. Nah, itu kenali talinya dari apa, kemudian kulitnya seperti apa gitu. Taib, al-muhim dikenali barang yang dia temukan, kemudian diumumkan setahun. Fa ilam ta'rif fastun fikha. Fa ilam ta'rif Fastun fikha. Kalau dia tidak didapati di sini kurang nun ya. Fastun fikha. Maka dia boleh menafkahkannya. Dia gunakan, dia jual, dia pakai, dia dia miliki. Boleh ya. Tetapi hukumnya watakun indaka wadi'ah itu seperti barang titipan di sisimu. Yakni suatu saat walaupun sudah waktu setahun itu izin untuk memanfaatkan ya. Kalau sudah diumumkan setahun maka boleh bagi dia secara syar'i memanfaatkan barang temuannya ya. Dijual, dibelikan, di apa, ditukar boleh ya. Tetapi itu masih hukumnya wadi'ah. Suatu saat pemiliknya yang asli datang, maka fa'in ja'a talibuha yauman minad dahri fa'addiha ilaihi. Kalau datang pemiliknya ya, kapanpun ya, yauman minad dahri ini kapan saja datang setelah satu tahun, maka tunaikan, berikan ke pemiliknya gitu. Kalau sudah ditukar, sudah dianu ya nilainya diberikan gitu kan. Baik. Qala wa salahu an dholatil ibil faqala. Kemudian beliau ditanya tentang unta yang hilang. Maka beliau berkata, malaka walaha da'ha fa'innamaha hida'aha wa siqaha. Apa urusanmu dengan unta? Ya. Biarkan dia. Dia punya sepatu. Ya. Hida itu kukunya unta itu. Ya, ini maksudnya dia kuat melakukan perjalanan yang jauh. Tidak bermadorot. Gitu. Kalaupun dia tersesat di tengah gurun, itu dia tidak akan mati karena kuat kukunya gitu. Wasiqaha dan juga dia punya bawa simpanan air ya, di punuknya itu simpanan air ya. Maka dia tidak akan kehausan. Tersesat berapa lama pun dari kelompoknya, dia akan tetap kuat hidup gitu kan. Taridul ma wa ta'kulu syajar, dia bisa datang ke tempat air minum, kemudian bisa makan makanan pohon. Hatta yalqa harbuha, sampai ketemu paleh oleh pemiliknya lagi gitu. Ini maknanya kalau binatang hilang itu binatang yang kuat bisa mempertahankan diri, maka tidak boleh diambil ya. Biarkan ya. Qala wa sa'alahu an syah, kemudian ditanya tentang syah, kambing yang hilang di gurun, di tanah lapang, di hutan ya. Khudha fa inna ma hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi, maka ambillah kalau kambing ya. Karena kemungkinannya kambing itu hanya tiga. Kalau tidak kamu ambil, maka dia akan ditemukan oleh saudaramu, ya. Ditemukan oleh pemiliknya lagi. Kalau tidak, maka dia akan disergap oleh serigala, ya. Dimakan oleh serigala. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, gitu. Yakni kalau dibiarkan di tengah hutan, ya di belantara, ya sudah, mesti akan dimakan oleh pemangsa, gitu. Baik. Qala masalatu tsaniyah aqsamul luqatah. Macam-macam luqatah. Al awal ma la tatba'uhu himmatun nas. Barang hilang yang tidak diperdulikan manusia ya. Kalau orang itu misalkan perjalanan ya, jatuh barangnya ini. Sudah sampai sekilo atau dua kilo baru lihat. Wah, jatuh apa? Rotinya misalkan. Dia sudah enggak, wah ayo balik, enggak, sudah ayo, enggak apa-apa gitu. Itu latat bahu himatunah, orang enggak peduli sudah, itu. Kalau jatuh itu enggak, jiwanya itu enggak ngikuti terus, enggak nyari-nyari, wah tadi di mana jatuhnya ya, oh, di mana itu enggak, nyari-nyari enggak. Kasaut warrohi, seperti cambuk ya. Kalau para penggembala itu kan biasanya bawa cambuk gitu. Nah kalau cambuknya jatuh, ya dia akan cari lagi gitu. Mudah gitu. Warrohif atau roti, wat tamaroti wal aso, buah atau tongkat ya. Wahada ya juzu al itikotuhu, al itikotuhu, maka barang yang remeh ini serta merta dengan diambil itu dimiliki ya. Walil multaqitil intifa bihi, orang yang mengambilnya, memungutnya, boleh memanfaatkannya langsung. Kalau roti itu misalkan boleh langsung dia makan. Wa tamallukuhu bila ta'rifin, dia miliki tanpa harus diumumkan ya. Baik, itu tadi uang 2.000 ya, 1.000, 5.000 ya. Orang jalan jatuh 5.000, enggak balik lagi ambil itu. Kalau sudah 1 kilo misalkan, ya sudah, enggak akan diikuti sama jiwa-jiwa, sudah dibiarkan, gitu kan. Taib. Qala tsani ma yamtani'u bi nafsihi min sigari sibak wa ghairiha. Kemudian hewan yang hilang bisa menjaga dirinya dari serangan binatang buas yang kecil, ya. Serigala. Serigala dia bisa menjaga diri darinya. Kal ibili wal khayli wal bakari wal bigali. Seperti unta, kuda, sapi, bigol, bigol peranakan, kuda dan keledai, ya. Wa hadza yuhramu iltiqatuhu wa la yumlaku wa la yamliku multaqituhu bi ta'rifin. Maka binatang-binatang yang kuat ini tidak boleh diambil, tidak boleh ditangkap kalau liar apa lepas, ya. Baik, atau nemukan di hutan, ya. Wa la yamliku multaqituhu bi ta'rifin. Demikian pula pemiliknya tidak bisa, penemunya tidak bisa memiliki walaupun sudah diumumkan, ya. Sudah diumumkan setahun misalkan, maka tidak boleh dimiliki, tidak berhak memilikinya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim malaka walaha, berdasarkan hadis yang terdahulu tadi Rasul menyatakan malaka walaha, apa urusanmu dengannya, taha fa inna maha fidaaha wasiqaaha taridul ma'a wa ta'kulu sajara hatta yajiduha rabbuha. Taib, ini binatang yang mampu mempertahankan diri, ya. Qala salis ma yajuzu tiqatuhu wa yalzamu ta'rifuhu. Yang ketiga, sesuatu yang boleh diambil dan harus diumumkan. Kadzahabi wal fiddati wal mata. Seperti emas, perak, ya, dan perhiasan yang lain. Wa mala yamtani'u min sigari sibak. Dan hewan yang tidak mampu menjaga diri dari binatang buas, kal ghanam wa dajjaj wa nahwihima, seperti kambing, ayam dan yang semisalnya. Qala wa dzalika li hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, berdasarkan hadis tadi, ya, tentang ghanam tadi. Hadza liman wathiqa fi nafsihi wa qadira ala ta'rifiha. Boleh mengambil bagi orang yang sikoh pada dirinya, dia yakin, ya, mampu menjaganya gitu, dan dia mampu untuk mengumumkannya selama setahun, ya. Taib qala masalatu salita ba'dul ahkam al muta'alliqati biha al awal idza kana al malkut hayawanan ma'kula. Jika yang dia ambil, dia pungut, itu hewan yang dimakan, ayam, bebek misalkan. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa dafi qimatihi fil hal. Maka dia punya pilihan antara dia makan binatang tersebut, disembelih, dimakan ketika itu juga, ya. Karena tidak mampu merawat misalkan, nanti kalau ditunggu diumumkan harus ngerawat, harus ngasih makan gitu kan. Au bai'ihi, atau dijual saja, dijual, ya. Wal ihtifat bi qimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi. Kemudian nilainya dijaga untuk pemiliknya setelah diketahui ciri-cirinya. Binatangnya tadi dipegang ciri-cirinya, ya. Kalau bebek misalkan, bebek apa, ya. Ciri-ciri fisiknya seperti apa, itu diambil, dipegang ciri-cirinya, ya. Nanti kalau sudah disembelih atau dijual, pemiliknya datang, ditanya ciri-cirinya. Kalau benar, ya berarti dia pemiliknya dan diberikan harganya tadi. Taib. Qala au hifdhihi, atau kalau tidak dimakan, tidak dijual, maka dijaga, ya, dirawat. Wal infaq alaihi min malihi wala yamlikuhu, dan dia harus berinfak, memberi makan dari harta dia sendiri, dan dia tidak memilikinya. Qala wa yarji'u bi nafaqatihi ala malikihi idza jaa wastalamahu. Kemudian, kalau pemiliknya datang, dia boleh minta ganti dari uang nafkah binatang tersebut, ya. Pakannya habis sekian, Pak, gitu, misalkan, ya. Ini sudah di sini selama sekian hari, makannya habis sekian, gitu. Baik, minta ganti. Wa idza jaa sahibuha qabla an yaqula hal multaqit falahu ahluha. Kalau datang pemiliknya sebelum disembelih, ya sudah, itu diambil oleh oleh pemiliknya, gitu. Baik, ini kalau hewan yang dimakan, ya. Qala athani idza kana al-malqut mimma yakhsha fasaduhu kal faqihati. Kemudian kalau barang temuan itu sesuatu yang khawatir akan rusak, ya. Seperti buah-buahan. Balil multaqiti akluhu wa dafu qimatihi limalikihi, ya. Ya, buah-buahnya banyak, bukan satu butir atau dua butir, ya, tetapi ya, mungkin satu kerat, ya. Qala ubaihi wa hifdhi tamanihi hatta yati malikuhu. Maka boleh kalau ditunggu lama nanti akan busuk, ya, buahnya boleh dimakan atau dijual, ya, dan disimpan uangnya kalau pemiliknya datang diberikan, ya. Kalau dimakan berarti pemiliknya datang harus harus ganti, ya. Qala sali sama nukut wal awani wal mata fayal jamu idul jami amanatan biyatihi. Kalau yang ditemukan itu uang atau perabotan, ya, jam tangan, HP, ya, maka harus dijaga seluruhnya sebagai amanah di tangan dia. Ketika dia ngambil, berarti dia berani mengambil amanah tadi, gitu, ya. Wa ta'rif biha fi majami'in nas, kemudian diumumkan di tempat berkumpulnya manusia, ya, di pasar-pasar, pintu pasar, di pintu-pintu masjid, ya, di luar masjid diumumkan, ya. Taib qala ar-rabi la yajuzu ahdul luqatati illa idza amina ala nafsihi minha wastata'an yu'arifa biha. Tidak boleh mengambil luqata kecuali dia merasa aman terhadap dirinya, mampu mengumumkannya, ya. Merasa aman yakni tidak akan muta'addi kepada barang temuannya tadi, ya. Dan dia mampu untuk mengumumkannya selama setahun. Li'anna ta'rif bil luqatati wajib, karena mengumumkan barang temuan itu hukumnya wajib. Qala fa idza taqatuha yu'rafu sifatuha summa yu'arifuha sanatan kamila. Kalau dia mengambil barang temuan, barang hilang, maka dikenali sifatnya tadi, ya. Speknya dikenali, dipahami, ya. Kalau perlu dicatat, ya kan. Kemudian diumumkan selama satu tahun penuh, ya. Wa dzalika bil munadati 'alaiha fi majami'in nas. Mengumumkannya itu dengan menyerukan, mengumumkan di tempat perkumpulan manusia. Fa in jaa'a sahibuha wa wasafaha bima yutabiqu sifataha dafa'aha ilaihi. Kalau datang orang yang mengaku menyebutkan sifat barang tersebut sesuai dengan barang temuannya, maka diberikan, ya. Berarti dia pemiliknya. Fa illam ya'ti sahibuha ba'da ta'rifiha aman kamila takunu milkan lahu, ya. Kalau sudah diumumkan satu tahun penuh, ya, tahun hijriah, ya, hitungan hijriah, tidak datang pemiliknya, maka itu milik dia, boleh dimiliki, ya, dengan catatan tadi. Kalau ternyata datang setelah dipakai, setelah dijual, setelah dimanfaatkan, maka dia menanggung, ya. Taib qol al khamis al multak itu yatamallaku luqatata ba'da ta'rifiha wa mururil hauli. Orang yang mungut barang hilang, orang yang ambil barang hilang, itu memiliki barang hilang tersebut setelah diumumkan selama satu tahun. Lakinna la yatasarrafu fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Tetapi dia tidak boleh memperlakukan barang tadi, dia jual, dia tukar, kecuali setelah di ciri-cirinya di ditandai tadi, dipegang ciri-cirinya, ditulis ya, dicatat ya, supaya famataja atau libuha bimayan tabiqu ala tilkal lausof dafa'aha ilahi bila bayinatin wala yaminin ya. Kalau datang pemiliknya yang dia menyebutkan sifat-sifat yang sama sesuai cocok, maka diberikan tanpa harus bawa bayinah, tanpa harus bersumpah ya. Ini pemilik barang hilang dengan dia menyebutkan ciri-cirinya yang sesuai, berarti dia berhak ya mendapatkan barang tersebut. Li amri sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, karena Rasulullah memerintahkan tadi ya, i'rif wika'aha wa ifasoha ya. Baik. Qala asatis luqatatus sabi wasafi yatasarrafu fiha wali amrihima bima sabaqa bayanuhu. Luqatahnya anak kecil, yaitu anak kecil dapat barang hilang ya. Dia ngambil barang, dapat barang temuan gitu. Atau safi dapat barang temuan, maka walinya, wali anak ini, wali safi ini boleh bertasarruf mempergunakan barang temuan tadi dengan rincian yang sebelumnya ya, sudah diumumkan selama 1 tahun ya, kemudian dipegang ciri-cirinya ya. Taib qala safi luqatatul harami la tamliku bihalin, barang temuan di negeri haram Makkah dan Madinah ya, daerah haram yang sudah ada batasnya itu tidak boleh dimiliki selama-lamanya ya. Orang yang mengambil harus mengumumkannya ya, atau diserahkan kepada pihak yang bertugas. Wa yajibu ta'rif biha tulud dahri, tulad dahri ya, dan wajib untuk mengumumkannya selama-lamanya ya, tidak boleh dimiliki. Ini di antara kekhususan al-haram ya. Qala al-mas'alatur rabi'ah fil laqit. Kemudian masalah keempat tentang anak hilang ya. Kalau tadi barang ya, harta, sekarang orang ya. Qala laqit huwa atiflul ladzi yujadu manbudzan fi syari'. Laqit adalah seorang anak yang didapati terlantar di jalan. Au babi masjidin wa nahwihi, atau di depan masjid ya, atau di pasar, atau di keramaian, atau di mana saja ya, ada anak kehilangan orang tuanya ya. Qala au yadillu an ahli, atau hilang dari keluarganya, wala ya'rifu lahu nasabun wala kafilun, tidak diketahui nasabnya siapa, ini anak siapa ya. Kafilnya juga, kafil itu yang sebelum bab sebelumnya, penjamin ya. Yang jamin orang ini siapa ya, enggak tahu ya. Wala yang bagi tarkul laqit, maka enggak boleh membiarkan anak hilang itu, sudah biarkan ya. Liqaulihi ta'ala wa ta'awanul birri wa taqwa, berdasarkan firman Allah Ta'ala, bertanulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Qala fa umumul ayati yadullu ala wujubi akhdil laqit, maka keumuman ayat ini menunjukkan wajib mengambil anak hilang itu ya. Faltiqatuhu wal infaq alaihi fardun alal kifayati, maka merawatnya, menafkahinya itu merupakan fardu kifayah bagi kaum muslimin ya. Wali anna fi akhdihi iyaun li nafsihi, karena dengan dirawat, diambil, itu akan menjaga kehidupan jiwa dia, menjaga nyawa seseorang gitu. Wa ma wajada mahu minal mal fa huwa lahu, apa saja yang didapati dari harta maka miliknya anak tersebut. Amalan bidzahir, dalam rangka mengamalkan dzahir nas, itu dia bawa harta miliknya dia ya. Wali anna yadahu alaihi wa yunfiqu alaihi minhu ya, dan anak tadi di bawah kekuasaan dia, maka orang yang mengambil itu boleh mengambil harta itu untuk infak anak tersebut, untuk ngasih makannya, kepakaiannya ya. Kalau tempat tinggalnya nyewa misalkan ya, harus disewa dengan harta tersebut. Fa illam yakun mahu malun, anfaqa alaihi min baitil mal. Kalau dia tidak bawa harta anak tadi, maka infaknya dari baitul mal. Qala walakitu hurrun muslimun fi jami' ahkamihi. Kemudian anak hilang itu hukumnya dia merdeka muslim pada seluruh hukum-hukumnya, ya. Asal anak itu Islam, ya, dan merdeka. Tidak boleh dibawa ke pasar budak, dijual sebagai budak, ya. Qala illa idza wujida bi baladil kufri, kecuali kalau anak hilang itu ditemukan di negeri kafir, ya. Taib. Wa yasbutu nasabul lakiti bi iqrari man yad'ihi mimman yumkinu kaunuhu minhu, dan ditetapkan nasabnya anak hilang itu dengan pengakuan orang yang mengaku, ya. Oh, itu anak saya. Oh, itu sepupu saya, misalkan. Oh, itu anaknya saudara saya, ya. Dari orang yang mungkin untuk mendapatinya, gitu. Oh, ini anak ini ditemukan di daerah A, misalkan, atau ciri-cirinya seperti orang penduduk negeri A. Kemudian yang ngaku ini juga orang penduduk negeri A tadi, gitu, ya kan? Oh, berarti nasabnya dinisabkan kepada orang yang mengaku tadi, gitu. Dari ciri-cirinya ini dari negeri A. Kemudian ada orang negeri A mengaku, anak saya hilang, atau misalkan saudara saya hilang, atau anak saudara saya hilang, misalkan, ya. Maka dinisbahkan kepada dia. Fa'in tanaza'a fi akthar min wahidin wala bayyinata arada 'alal qafati, ya. Kalau berselisih, oh enggak, itu anak saya, oh itu anak saya, oh itu anak saudara saya, rebutan, ya. Nisbahnya itu. Enggak ada mbak bukti semuanya. Enggak ada yang bawa akte kelahiran misalkan, ya. Baik, maka dihadapkan kepada qafah. Qafah itu ahli untuk mendeteksi apa ciri-ciri dari seseorang. Melihat kakinya saja, itu ada keserupaan. Bapak dan anak, ya, saudara dengan saudara, itu mesti ada yang serupa, ya. Lihat hidungnya saja sudah tahu, oh, ini saudaranya ini, ya. Kakinya sama, gitu. Ini saudaranya ini, gitu. Dalam kisah Qafah ini, ketika Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah tidur, tertutup mukanya, ya. Kakinya saja yang kelihatan. Tertutupnya. Kaki dua sahabat mulia ini, Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid. Warnanya jauh beda, ya. Usamah bin Zaid itu hitam. Zaid bin Harithah itu putih, ya. Usamah bin Zaid itu ibunya Ummu Aiman, ya. Al-Habasi, ya. Orang Habasi, hitam. Nah, Usamah bin Zaid itu hitam. Zaid bin Harithah putih. Nah, ketika tidur ketutup wajahnya, ya kan? Kemudian Qafah, seorang ahli itu, melihat kaki dari kaki ini, wah. Maka beliau mengatakan, hadza min hadza, ya. Kaki ini keturunannya ini, gitu. Ada kaitannya, gitu. Nah, dengan itu Rasulullah SAW senang sekali, ya. Bergembira dengan apa? Ucapan Qafah ini, ya. Baik. Karena ini ya, kalau sekarang ada tes DNA, ada surat nikah, ada akta kelahiran, gitu kan. Itu bukti, ini anaknya fulan, gitu kan. Kalau dulu enggak ada, ya kan. Itu tadi, yang menunjukkan itu Qafah itu, ya. Itu ada, di antaranya dulu para sahabat itu Sa'ad bin Ubadah, atau ya, Sa'ad bin Ubadah itu juga ahli, gitu kan. Itu. Bisa dari ciri dua tangan yang berbeda, dua wajah, itu bisa nyimpulkan, oh ini itu ada kaitannya dengan ini, gitu. Baik. Nah, kalau tidak ada bukti semuanya tadi, itu dihadapkan ke Qafah, ini siapa yang lebih mirip, gitu kan, dicek, gitu kan. Oh, dia ngaku, ini juga ngaku, ini anaknya ini di saudaranya ini, gitu kan. Maka dihadapkan ke Qafah, siapa yang lebih tepat, gitu. Maka hukum dari Qafah ini yang diambil, oh ini saudaranya ini ada kemirikan dari kakinya, dari jarinya, ya, dari telinganya misalkan, nah, maka itu yang diterima. Ya. Taib. Qala wal ahaqqu bi hadanatil laqit wajiduhu, dan orang yang paling berhak untuk merawat anak hilang itu adalah penemunya, orang yang menemunya. Ya. Qala bi syarti an yakuna hurran aminan rasida, dengan syarat orang yang menemukannya itu orang merdeka, orang yang terpercaya dan orang yang rasid. Wala hadonata li kafirin wala fasikin ala muslim, dan tidak ada hak merawat bagi orang kafir atau orang fasik terhadap orang muslim. Anak muslim tidak boleh dirawat orang fasik, ya, atau anak muslim tidak boleh dirawat oleh orang kafir, akan rusak nanti, ya. Baik. Qala ustaratu fil multaqati al aklu wal buluhu wa wal hurriyatu wal islam wal adalah wa rusdi. Yustaratu fil multaqit, ya. Disyaratkan bagi orang yang mengambil, orang yang memungut, orang yang mengambil anak hilang itu adalah orang yang berakal, orang yang sudah balig, orang merdeka, orang Islam, orang yang adil, orang yang rasid. Maka fala yasihu litiqatu sabi wal majnun wal abdi wal kafiri lil muslim wal fasiki wasafi, maka tidak sah iltiqatnya sabi, ya, yakni kalau di negeri Islam nanti kalau ada anak kecil, nemu anak kecil ya dibawa pulang misalkan, ya, maka hakim ngambil, boleh diambil gitu, ya kan. Kalau yang ngambil, yang menemukan anak itu orang dewasa berakal rosi tadi, tidak boleh diambil. Oh, ini hak saya. Saya yang menemukannya, gitu, ya. Taib. Saya perawatnya, gitu. Taib. Kalau yang menemukan orang kafir, ini anak Islam, ditemu orang kafir, dirawat orang kafir, tidak boleh juga diambil sama pemerintah, ya. Diambil sama hakim, tidak boleh kamu merawat anak muslim ini, gitu, ya. Demikianlah fasik, ya, atau safi, gitu. Taib. Ini maksud dari la yasih iltiqatu sobi, yang tidak sah, ya. Itu diambil sama yang berhak, yang berwenang, ya. Taib, itu al-lukotoh wal-lakib. Taib, qala rahimahullah al-bab usani wal-isrun al-wakfu. Ya. Bab yang ke-22 tentang wakaf. Qala fi masalatani al-masalatul ula maknahu wa hukmuhu. Al-awwal maknahu al-wakfu habsu ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqo'iha. Makna wakaf adalah menahan zat, menahan materi, menahan benda, ya, yang mungkin diambil manfaatnya, barang yang bisa dimanfaatkan dengan tetap bendanya, ya, bendanya tetap bisa dimanfaatkan, tidak berubah, tidak berkurang. Taib, qala taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bahwa habsul asli wa tasbilut tamarati, atau definisi yang mudah, wakaf itu adalah menahan asalnya, ya. Asalnya barang itu ditahan, wa tasbilu tsamarati, dan hasilnya buah dari barang tadi itu dialirkan, diberikan, disebarkan kepada kaum muslimin, ya. Baik, akan jelas dengan contoh nanti. Mitaluhu an yuqafa daron wa yu'ajiruha, contohnya mewakafkan rumah, kemudian disewakan, ya. Rumahnya tetap tidak boleh dibeli, tidak boleh dimiliki orang lain, ya. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diberikan kepada orang lain, tidak boleh diwarisi, ya. Wa yu'ajiruha, kemudian rumah ini disewakan. Wa yusraful ujratu 'alal muhtajin, kemudian upahnya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, sesuai dengan tujuan dari wakifnya. Ini rumah ini wakaf untuk penuntut ilmu misalkan, ya. Ya, upahnya itu untuk penuntut ilmu saja, gitu. Sesuai dengan apa yang diniatkan oleh wakafnya, gitu. Atau rumah ini wakaf untuk masjid misalkan. Maka hasil dari sewa rumah itu untuk kebutuhan masjid, gitu. Baik, maka itu habsul asli, ya. Rumahnya ditahan, dipegang, kemudian faedahnya disebarkan, diberikan. Qala awil masajid Au tabaatil kitab adini au nahwi dzalik ya. Upah rumahnya itu untuk masjid atau untuk mencetak kitab-kitab agama atau yang semisalnya dari perkara yang baik. Baik qala sani hukmuhu wa adillatuhu. Hukum dan dalilnya. Wa huwa minal amalil mustahabbati. Dan dia termasuk amal yang disunnahkan. Wal aslu fihi. Dan dalilnya adalah ma warada an Umar radhiyallahu anhu annahu asaba ardan bi Khaibar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendapatkan bagian tanah di Khaibar ya. Taib ini termasuk dari ghanimah kemarin ya. Qala ya Rasulullah asabtu ardan bi Khaibar lam usib malan qattu anfasu indi minhu. Ya Rasulullah, aku mendapati bagian tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan bagian harta yang lebih bermanfaat, lebih berharga dariku dibanding tanah tadi. Tanahnya subur, ya, negeri Khaibar. Fama ta'muruni, maka apa yang kau perintahkan untuk aku? Ya. Baqala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Maka Rasul menyatakan, kalau kamu mau, kamu tahan asalnya. Tanahnya itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, tidak diwarisi. Ya. Tetap, tanahnya itu tetap terus. Ya. Watasodak tabiha, kemudian hasilnya kamu sodakokan. Ya. Hasil buahnya dari tanaman tersebut, dari tanah tadi disodakokan. Qala ghaira annahu la yuba asluha wa la yuhab wa la yuras. Akan tetapi, tanahnya itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salatin. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah." Jika anak Adam itu mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Sedekah yang jariah, yang manfaatnya tetap ketika setelah matinya, harta yang dia sedekahkan itu masih bermanfaat. Atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain. Atau seorang anak yang mendoakan dia. Qala fal maksud bi shadaqatil jariyati al waqfu. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Ya. Setelah matinya, wakafnya masih terus. Masih dimanfaatkan oleh muslimin. Ya. Baik. Mimba faedah dari hadis ini. Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan seorang anak. Ya, seberapapun dia menginfakkan hartanya untuk orang tuanya. Maka itu masih kalah dengan anak yang mendoakan orang tuanya. Ya. Rasul menyatakan, pahala yang tidak terputus itu adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Beliau tidak menyatakan anak soleh yang menginfakkan hartanya untuk dramon, sodakokan untuk kedua orang tuanya. Ya. Nyembelihkan sapi, nyembelihkan unta untuk orang tuanya misalkan. Ya. Itu tidak masuk. Ya. Tetapi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, ya, karena doa itu tidak terhenti, ya kan, tidak terbatas oleh waktu dan tempat, ya, dimanapun, kapanpun dia bisa mendoakan orang tuanya, ya, tidak terputus. Ya. Sedangkan sedekah misalkan nyembelih sapi, ya, anak nyembelihkan sapi untuk orang tuanya bisa berapa kali, ya, walaupun dia kaya misalkan, pasti dia kan, ya, pelit, ya, iman untuk orang tuanya, ya kan, sudah mati, ya. Baik, maka ini pentingnya mendidik seorang anak yang saleh, ya. Mengajarkan anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya itu jauh lebih berharga daripada anak yang sukses dunianya walaupun dia mau, ya, itu tadi mensodakan untuk orang tuanya, ya. Baik, kalau semata-mata itu maka itu masih kalah, ya, dengan anak yang mendoakan. Taib qala al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqatu bihi wa yata'allaqu bil waqfi al-ahkamul atiyah. Terkait dengan wakaf itu hukum-hukum berikut ini. Qala al-awwal an yakuna al-waqfu jaiz an yakuna al-waqifu jaizat tasarrufi aqilan balighan qurran rasida. Pewakaf adalah seorang yang boleh bertasarruf, boleh melakukan, mengamalkan harta yang dia miliki, ya. Orang berakal yang balig, merdeka dan rasid. Qala tsani kaunul waqfi mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman ma baqaya inihi wa an yu'ayyinahu. Wakafnya itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan terus-menerus zatnya, ya. Tidak akan berkurang, tidak akan berkurang zat yang diwakafkan. Wa an yu'ayyinahu, kemudian dia ta'yin, ya. Zat dan tujuan wakaf itu, ya. Untuk apa itu, ya. Baik, seperti tanah tadi, ya, atau rumah tadi, ya. Qala asalisan yakuna al-waqfu ala birrin wa ma'rufin kal masajidi wal masakini wa kutubil ilmi wa nahwi dzalik. Wakafnya terhadap perkara yang baik seperti untuk masjid, orang miskin, kitab ilmu dan yang semisalnya. Qala li annahu qurbatun ilallahi ta'ala wa yahrumul waqfu ala ma'abidil kufar aw li syira'i muharramin. Karena wakaf adalah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka haram wakaf pada tempat ibadah orang kafir atau membeli buku yang perkara-perkara yang haram. Taib qala Rabbi idza ta'attalat manafi'ul waqfi. Yang keempat, kalau terputus manfaat sebuah wakaf, ya, tanah sudah tidak ada manfaatnya lagi, bangunan masjid misalkan sudah sepi, tidak ada penduduknya, orangnya sudah pergi, ya. Qala walam yumkin al intifa' bihi yubah, dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi, ya. Bangunannya sudah kuno, sudah tidak, orang sudah tidak mau memanfaatkannya lagi, maka dijual. Wa yusraf tsamanuhu fi mitslihi, kemudian harganya digunakan untuk yang semisalnya, dibelikan bangunan yang baru misalkan rumahnya, ya. Qala fa in kana masjidan surifa tsamanuhu fi masjidin akhar. Kalau wakafnya itu masjid, ya, sudah mati masjidnya, tidak digunakan lagi, dijual, maka digunakan untuk bangun masjid lagi. Aw kana daron bi'at wastara bi tsamaniha daron ukhra, atau rumah, maka dijual untuk membeli rumah yang lain. Li'anna dzalika aqrabu ila maqsudil waqif, karena yang demikian itu lebih dekat dengan tujuan maksud daripada pewakafnya. Taib qala al-khamis al-waqfu aqdun lazimun yasbutu bi mujarratil qaul wala yajuzu fasfuhu wala bai'uhu. Maka wakaf itu akad lazim seperti jual beli. Kalau sudah terjadi, tidak boleh dibatalkan. Dan wakaf itu sah, ya, teranggap semata-mata dengan ucapan, saya wakafkan rumah ini. Gitu. Maka sudah sah menjadi wakaf rumah itu. Ya. La yajuzu fasfuhu, tidak boleh dibatalkan. Wala bai'uhu, tidak boleh juga dijual. Ya. Setelah mengucapkan wakaf, berapa saja mungkin butuh uang, wah, jual saja. Ya. Tidak boleh, ya, sudah diwakafkan. Qala sadis an yakuna al-mauquf muayyanan fala yasihu waqfu ghairil muayyan. Yang diwakafkan itu sesuatu yang tertentu, ya, muayyan. Tidak boleh mewakafkan yang tidak muayyan. Saya wakafkan salah satu rumahku, ya, rumahnya banyak, ya, atau salah satu tokoku, ya, tokonya banyak, ya. Tidak tertentu, maka tidak boleh. Taib qala sabi an yakuna al-waqfu munjizan wala yasihul waqfu al muallaku walal muaqqatu illa ala mautihi. Dan wakaf itu harus munjiz. Munjiz itu langsung, tidak ada kaitannya, tidak ada koidnya, tidak ada syaratnya. Nanti kalau begini itu jadi wakaf, nanti kalau begini wakaf, itu tidak, ya. Maka itu tidak boleh. Maka tidak boleh wakaf itu dikoid dengan sesuatu, ya, ditaklik, ya. Kalau ada demikian-demikian, maka itu wakaf. Kalau demikian-demikian, maka itu wakaf. Itu tidak boleh. Walal muakot atau ditetapkan itu wakaf selama setahun misalkan, ya. Nah, illa ala mautihi kecuali dengan ditaklik dengan kematiannya, ya. Kalau saya sudah wafat, nanti kebun ini jadi wakaf misalkan, ya. Itu jumhur berpendapat boleh, ya. Baik, qala samin yajibul amal bi syartil waqif idza kana la yukhalifu syara. Yang ke-8 wajib mengamalkan syaratnya pewakaf jika tidak menyelisih syariat, ya. Kalau menyelisih syariat tidak boleh dilaksanakan, ya. Ini wakaf untuk membangun kuburan saya nanti dan kuburan sekitar saya misalkan, ya. Tidak boleh, ya. Taib. Al atasi idza waqafa ala aulati ala aulatihi istawa fihi dzukur wal inas. Kemudian kalau dia wakafkan hartanya kepada anak-anak dia, maka hukumnya laki-laki dan perempuan sama, ya. Laki-laki mendapat satu, perempuan juga mendapatkan satu bagian sama, ya. Taib. Berbeda dengan pemberian, ya, berbeda dengan warisan. Taib qala al-babu salis wal isrun al-hibatu wal atiyatu. Taib, bab terakhir pada kitab al-mu'amalah adalah hibah dan atiyah. Ini artinya sama, pemberian dalam bahasa Indonesia. Hibah pemberian, atiyah ya pemberian. Taib. Qala wa fi iddatu masail al-masalatul ula ma'naha wa atillatuha. Qala al-awwal ma'naha al-hibatu hiya at-tabarru'u min jaizit tasarrufi fi hayatihi li ghairihi. Hibah adalah pemberian sukarela, ya. Tabarru' dari seseorang yang boleh bertasarruf, boleh mengelola harta dia pada masa hidup dia untuk orang lain, ya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup yang tidak dikhawatirkan kematiannya, ya. Dia memberi seorang, ya, fulan ini tak kasih, ya. Sawah, ya. Tak kasih toko, ya. Qala bimalin maklumin au ghairihi, dengan harta yang maklum atau yang lainnya, bila iwadin, tanpa ada imbalan, semata-mata beri, gitu. Qala sali hukmuha wa tilatuha, hukum dan dalilnya. Wal hibatu mustahabbatun idza qasada biha wajhullah. Hibah itu sunnah jika niatnya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala kal hibati li salihin au fakirin au silati rahim, seperti hibah untuk orang salih, untuk orang fakir, untuk menyambung tali silaturahmi. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahadau tahabu. Rasul menyatakan saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyata wa yutibu 'alaiha. Adalah Rasul SAW, beliau memberi hadiah, menerima hadiah, ya. Beliau menerima, kalau diberi hadiah diterima, walaupun remeh, walaupun kecil, ya. Wa yuthibu 'alaiha, dan juga beliau membalas, ya. Qala wa tukrahu in kanat riyaan wa sum'atan wa mubaha, dan dibenci, ya. Haram kalau tujuan memberi itu riya, atau supaya didengar, supaya dilihat, atau supaya didengar, atau dalam rangka berbangga-bangga, ya. Taib, qala masalatu tsaniyah surutu al-hibati wa yata'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyah, terkait dengan hibah hukum-hukum berikut ini. Qala al-awwal an takuna min jaizit tasarrufi wa huwal hurrul mukallafur rasyidu. Yang pertama, hibah itu dilakukan oleh seseorang yang boleh mengelola harta dia. Itu bukan orang yang dihajar kemarin, ya. Dan dia adalah orang merdeka, mukallaf dan rasyid. Qala sani an yakunal wahibu mukhtaron fala tasihu minal mukrohi. Yang kedua, orang yang memberi hadiah, memberi hibah, itu dia dalam keadaan mukhtar dengan pilihannya sendiri. Tidak sah memberi hadiah karena dipaksa. Taib qala salis an yakunal mahubu mimma yasihu bai'uhu. Kemudian yang ketiga, barang hadiahnya, barang hibahnya yang diberikan itu sesuatu yang bernilai, bisa dijual, ya, sah untuk dijual belikan, ya. Qala fama la yasihu bai'uhu la tasihu hibatuhu, ya. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah untuk dihibahkan. Mislu al-khamr, barang haram, khamr, ya. Khamr tidak boleh dijual belikan. Wal khinzir, ya. Babi juga tidak boleh dihibahkan. Qala Rabbi an yaqbal al mauhub lahu syai al mauhub. Orang yang diberi hibah, dia telah menerima sesuatu yang dihibahkan itu, ya. Li'annal hibata aqdu tamlikin faftaqara ilal ijab wal qabul, karena hibah itu adalah akad kepemilikan. Maka dibutuhkan ijab kabul, ya. Ijab kabul itu serah terima, ya. Satu nyerahkan, kamu tak beri ini, gitu. Satunya nerima, ya, saya terima, gitu, ya. Dengan ucapan, ya, ijab kabul qauli atau ijab kabul fi'li. Sudah, ini isyarat saja, kamu mau ini, ya. Sudah, dia terima, yang ngangguk itu atau diterima, diambil, sudah sah, gitu. Baik. Qala khamis an takunal hibatu halatan munjizatan. Yang kelima, hibahnya itu langsung, ya. Tidak disyaratkan, dikoit dengan sesuatu. Fala tasihul hibah muakotah. Tidak sah hibah itu dengan jangka waktu tertentu, ya. Mislu wahabtuka hadza syahron aw sanah. Seperti aku beri kamu, ya. Tak berikan rumahku ini kepadamu sebulan, ya, atau setahun, ya. Li'annal hibata aqdu tamlikin fala tasihu muaqqatah. Karena hibah itu adalah akad kepemilikan. Kalau diberikan, dihibahkan itu berarti sudah dimiliki oleh orang yang diberi hibah itu, ya. Baik. Maka tidak sah kepemilikannya dibatasi. Kamu tak beri ini sebulan, ya, berarti kepemilikanmu cuma sebulan ini, gitu, ya, tidak sah, ya. Taib. Qala arsadi santokuna bighairi iwadin di anna hataburru umakdin. Kemudian, yang keenam, hibah tanpa imbalan. Ya. Karena hibah adalah semata-mata tabarru, ya, sukarela, ya, kerelaan dari orang yang memberikannya. Taib ini yang terkait dengan hibah. Qala al-masalatu tsaniyah as-salisah. Qala ba'dul ahkami al-mutaliqati biha. Sebagian hukum-hukum yang terkait dengannya. Wa yata'allaqu bil hibati al-ahkamu. Terkait dengan hibah beberapa hukum berikut ini, ya. Qala al-awwal talzamul hibatu idza qabathal mauhubu lahu biiznil wahib, menjadi lazim, yakni sudah tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diambil kembali jika orang yang diberi sudah mengambil dengan izin dari pemberinya, ya. Sudah diizinkan itu ambilan, ya, diambil sudah, ya. Maka dengan diambil, diterima itu sudah lazim, ya. Walaysa lil wahib arrujuk. Maka kalau sudah diambil oleh yang diberi, oh, yang diberi, maka tidak boleh kembali. Oh, tidak jadi, besok saja, gitu kan. Tidak boleh, ya. Nah, ini menunjukkan berarti kalau seseorang itu baru angan-angan, ya, nanti bulan mau tak kasih ini, ya. Nanti bulan mau tak kasih ini, itu belum hibah, ya. Tapi boleh bagi, itu masih harta dia, masih boleh dia gunakan, gitu. Taib, selama belum diambil sama mauhub lahu tadi, belum diambil sama orang yang diberi, ya. Taib qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam al-aitu fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma yaudu fi qaihi. Orang yang mengambil pemberiannya itu seperti anjing yang muntah, kemudian memakan kembali muntahannya. Qala illa idza kana aban, kecuali yang memberi itu adalah bapaknya. Bapak memberi anaknya, maka boleh bapak mengambil kembali pemberian kepada anaknya. Fa inna lahu rujuk bima wahabahu li ibnihi, maka bapak boleh mengambil kembali apa-apa yang dia berikan kepada anaknya. Di hadis Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu lirrajuli an yu'tiyal atiyata fayarji'u fiha illal walida fa bima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan suatu pemberian kemudian dia ambil kembali, walaupun dibeli, ya, memberi seseorang sesuatu, ya. Nah, suatu saat orang ini butuh uang, ya, dijual, dibeli sama yang memberi pertama, tidak boleh, ya. Pada sebuah riwayat disebutkan Umar bin Khattab pernah memberi kuda seorang sahabat, kemudian mau dibeli lagi sama Umar, ya. Kudanya bagus, ya. Mau dibeli lagi, dijual sama yang diberi ini, mau dibeli, maka tidak boleh sama Rasulullah SAW, ya. Itu masuk pada al-a'id bihibatihi, ya. Mengambil kembali pemberiannya, walaupun dengan bayaran, dengan dibeli, ya. Baik, kecuali kalau sudah pindah ke tangan orang lain, sudah dibeli orang lain, orang ketiga, ya. Nah, dia beli dari orang ketiga tadi, gitu, misalkan. Baik, maka boleh. Qala ilal walid bima yuti waladahu, kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya, boleh pemberiannya diambil kembali. Taib qala tsani yajib 'alal ab al musawatu baina abnaihi fil hibah. Ini perkara yang penting, wajib bagi bapak menyamakan pemberian pada anak-anaknya. Falau khassa ba'dahum biha aw fadala bainahum fil ata duna ridahum lam yasih dalik. Kalau melebihkan sebagian tanpa keriduan anak-anaknya, maka tidak sah pemberiannya. Kalau kebutuhannya sama, ya, anaknya usianya sudah sama, kebutuhannya sama, memberi harus sama, gitu. Berbeda kalau usianya beda, ya, kebutuhannya beda, ya, maka yang besar diberi sesuai kebutuhan dia, ya, mungkin nilainya berlipat dari anak yang masih kecil, gitu, ya. Yang kecil ya kebutuhannya diberi sesuai kebutuhan dia, ya, maka tidak mengapa, ya. Baik, ini sesuai dengan kebutuhan dia. Atau sebagian anak dia membantu pekerjaan orang tuanya, ya. Pekerjaan apa saja, ya. Menjaga tokonya misalkan, ya. Dia diberi lebih karena dia bekerja lebih, ya. Karena dia imbalan sebagai pekerjaannya dia tadi, bantu orang tuanya itu, gitu, ya. Baik. Qala li hadithi Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anna abahu tasaddaqa alaihi bi ba'di malihi. Bahwasanya Nu'man ibn Bashir mengisahkan bapaknya Bashir memberi sesuatu kepada beliau. Faqala lahu nabi aqullu waladika ataita mislahu. Rasul bertanya, apakah semua anakmu kamu beri seperti dia? Faqala la, maka beliau menjawab tidak. Qala fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Maka Rasulullah memperingatkan Al-Bashir, ya, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Karena sikap orang tua ini akan memicu, ya, menimbulkan sikap ukukul walidain, ya, ukuk dari anaknya, ya. Durhakan dari anaknya disebabkan karena perbuatan orang tuanya sendiri. Setiap memberi ada satu anak yang dilebihkan. Setiap memberi ada anak lain yang dilebihkan, ya. Akan muncul, ya, perasaan itu, merasa dikirikan, ya, merasa dikurangi haknya, ya. Sebanyak kisahnya Nabi Yusuf dan saudaranya, ya kan? Merasa Nabi Yusuf lebih dilebihkan daripada saudara lain. Maka mereka berencana mencelakakan Nabi Yusuf, gitu. Ini di antara sebab ukuk, ya, sebab durhakan anak itu ini pemberian yang tidak sama, ya, merasa dicurangi, ya. Baik. ini akan menimbulkan perbuatan hukum dari anak yang dikurangi, tidak disamakan haknya gitu ya. Baik, itu perkara yang penting. Terkadang perbuatan anak itu yang menimbulkan, yang memicu itu perbuatan orang tua ya, yang menyebabkan adalah sikap orang tuanya ya. Walaupun enggak, mungkin tidak sadar, mungkin dia tidak sengaja, tidak berniat untuk mengurangi hak anak tersebut gitu. Baik, maka semata-mata pemberian zahir ya, pemberian zahir ya, dibelikan makanan, dibelikan jajanan, dibelikan mainan, tidak sama ya. Itu sudah anak mesti timbul ya, merasa dicurangi gitu. Baik. Wa fi riwayatin la tusyidni ala jaur, dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan jangan engkau mempersaksikan aku pada perbuatan yang zalim, jaur, itu yang tidak adil ya. Baik. Qala salis idza fadala al-ab bi maradi mautihi baina abnaihi aw khassa ahadahum bi atiyatin dunal akharin. Demikian pula ketika seorang orang tua, seorang bapak sudah menghadapi kematiannya, sakit yang sudah parah ya. Kemudian pada ketika itu dia mewasiatkan, nah ini sawah saya berikan ke fulan misalkan ya. Ke satu anak atau beberapa anak, tidak semuanya ya, dikhususkan beberapa anaknya ya. Maka lam yasih illa idza ajaza dzalika baqiyatul waratsah, maka tidak sah pemberiannya itu. Kalau orang itu sudah di menghadapi kematian, itu hartanya itu hakikatnya sudah bukan milik dia ya, sudah berpindah ya, sudah terkait dengan waris ya. Maka kalau dia memberikan ke orang, sudah itu beri ke fulan itu, jumlahnya lebih dari sepertiga hartanya, tidak boleh ya, harus kurang dari sepertiga harta dia ya. Baik, ketika itu yang berhak dia kelola itu hanya sepertiga hartanya ya, itu ketika menghadapi kematian ya, tidak boleh lebih, kecuali ahli warisnya semuanya mengizinkan ya, sudah ahli warisnya semuanya sudah cukup misalkan ya, sudah tidak apa-apa, apa kemauan bapak dilaksanakan itu tidak apa-apa ya. Baik. Qala rabbi tasihul hibatu al mu'allaqatu ya. Sah hibah yang dikaitkan, yakula idza qadima musafiru au nazala mataru wa habtuka kadza ya. Kalau orang yang safar tadi sudah datang ya, atau kalau turun hujan maka aku akan beri kamu ini dan itu misalkan ya. Ini boleh. Ini berbeda dengan wakaf tadi ya. Qala khamis tasihu hibatuddin dain liman huwa fi dhimatihi, hibatuddin liman huwa fi dhimatihi wa yu'tabaru dzalika ibra'un lahu. Sah pemberian hutang ya, kepada orang yang memiliki tanggungan ya. A berhutang pada B ya. Kemudian B ya sudah kamu tak beri ya. Hutang itu untuk kamu misalkan ya. Hutangnya enggak usah dibayar itu hibah juga ya. Itu hibah tu dain ya. Hutang diberikan gitu ya. Baik. Qala as-sadis la yang bagi raddul hibati wal hadiyah wa in qalat, tidak sepantasnya menolak hibah dan hadiah walaupun nilainya kecil ya. Pena ya, pena pilot misalkan ya, atau yang lainnya yang teranggap kecil ya. Watusanul itsabatu 'alaiha, dan disunahkan untuk membalasnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah ya, tidak menolaknya, dan beliau membalasnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai kitab Al-Mu'amalah. Baik. Berikutnya kitab Mawaris. Baik. Insyaallah kita baca pertemuan berikutnya. Ila huna nasallallahu taufik lil jami sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.